Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'di. Ba'da asakh lawlaqa awshak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. An-Yu'arib. Ba'da asa ikhlaw lako awsyak wabjarid. Ba'da dorfu zamanin muta'alik di yarid. Wahuwa mudof. Wa alati wahuwa mudof. Asa kusila lafduhu mudofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah wa na'amin duhri at-ta'addur. Ikhlaw lako awsyak ma'tufani ala asa biharfil asil mahduf. Biharfil asil muqaddar. Qad harfu tahqiqin mabni ala as-sukun la mahala lahu min al-i'rab yarid fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih wa sukina li ajli al-waqf ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid ghinan fa'il marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih ad-dhammah al-muqaddarah mana' min dhuhri at-ta'addur bi an yaf'ala jarun wa majrurun muta'alliq bi ghina an thanin jarun wa majrurun muta'alliq bi ghina aydu fuqid fi'lun madhamni lil majhul wa fa'iluhu dhamirun wa naibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila thanin wal jumlah minal fi'il wa na'ibu fa'ilihi fi mahalli jar sifah lisanin ma'na al-bait setelah asa atau ikhlaw laqa atau atau awsyaka terkadang datang ghinan bi an yaf'ala cukup dengan an yaf'ala dari yang kedua yaitu dari khobarnya yang dihilangkan. بعد صح لو لاق أو شك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد استلا عسى juga ikhlaw laqa dan awsyaka datang sesuatu yang mencukupi dengan an yaf'ala dari yang kedua yang dibuang ya maksudnya apa ini Bangki iya. Bahasanya di antara fil-fil tadi yang barusan kita lewatkan, kada akhwatuha, ada yang ia datang, kadang dalam keadaan apa? Tamah, yaitu dia apa? Mencukupkan dengan ya, dengan marfu'nya, yaitu an dan fil yang setelahnya. Ya. Bagaimana ya Rabbnya? Asa an yakuma. Ya Rabbnya bingung, Zaidun asa an yakuma. Asa an yakuma. Asa an yakuma asa fi'lun mad ya tam dia yang tam mabni ala al-fath al-muqaddar an yakuma an ya yakuma wal masdar al muawwal min ya min an wa ma ba'daha fi mahalli raf'in fa'il ya ini sisi i'rab yang pertama ya yang ini yang mudah ada juga di sana sisi i'rab yang kedua bagaimana yang sudah sempat kita singgung sebelumnya rasanya asanya di sini dibawa kepada asa yang naqis berarti an yaquma ini masdar al muawwal sadun masadda juz'ai ma'mulai asa. Ya. Tapi ini yang lebih mudah. Ada syaratnya enggak? Apakah mutlak? Ketika ada asa kemudian diikuti dengan an dan fi'il kemudian di situ mesti di'rab. Iya. An dan setelahnya sebagai fa'il dari asa dan asanya adalah tam. Mutlak seperti itu ada, atau ada syaratnya? Apakah ketika datang asa kemudian ikuti re'an dan fi'il, apakah mesti asa diharus sebagai fi'il yang tam dan istilahnya sebagai fa'il, atau ada syaratnya? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Jika jika fi'il yang datang setelah an tidak diikuti ya dengan isim yang zahir. Adapun kalau setelah fi'il datang isim zahir, maka bagaimana? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat siapa? Asy-Syalaubi, yaitu isim zahir datang setelah fi'il yang datang setelah an wajib diperfa'kan sebagai fa'il. Ya. Wajib untuk isim zahir yang datang setelah apa? Fi'il tadi dijadikan sebagai apa? Fa'ilnya. Sebagai fa'il dari? Ya. Dari fi'il itu. Ya. Wajib agar isim zahir tersebut menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Atau wajib fi'il tadi merofakan isim zahir tadi. Berarti asalnya adalah asal yang tamah. Ini pendapat yang pertama. Jadi contoh. Asa an yakuma zaidun, i'rabnya asa fi'lun mab harfnya al-fathil muqaddar an yakuma ya yakuma zaidun fa'il ya fa'il yakum marfu' wal jum'a wal masar al munsabik awil mu'awwal min an wa ma ba'daha fi mahalli rafin fa'il. Hadha al-madhab al-awwal. Madhab yang kedua, madhabnya al-mubarrid dan juga apa? As-sirafi, as-sirafi dan al-farisi. Bagaimana madhab ketiganya? Kasrah ya harakatnya as-sirafi ya. Membolehkan pendapatnya as-syalaubin yang telah lewat tadi. Dengan apa? Menjadikan fi'ilnya merofakan isim bahari tadi yang datang setelahnya. Juga isi yang kedua. Menjadikan isim bahari tadi sebagai? Sebagai khobar. Menjadikan isim bahari. Sebagai? Khobar dari. Sebagai isim dari asa. Kemudian an dan fi'il setelahnya dijadikan sebagai apa? Sebagai khabar asa. Ya. Di situ ada konsekuensi yaitu kembalinya dhamir yakum kepada yang mutaakhir. Ya, lafzun dan maknanya. Jawabannya apa? Boleh kembalinya. Itu diperbolehkan kenapa? Karena dia didahulukan. Dia diniatkan untuk didahulukan. Ya, li'annahu muqaddamun fin niyyah. Li'annahu fi niyyati at-taqdim. Karena dia isim ya, pada contoh tadi, ya asa an yakuma zaidun, meskipun diakhirkan lafalnya, tapi niatnya didahulukan gitu. Niatnya didahulukan, sehingga lihat niatnya. Ya. Ya. Mudah ya. Kapan tampak jelas perbedaan antara dua qaul ini? Ya. Fi'il atau fa'ilnya ketika fi'il atau isimnya ya isim zahirnya di tasniyah dijamakan atau belum kanaskan, maka di situ tampak jelas perbedaan antar dua mazhab tadi. Nah, coba kalau dimusanakan bagaimana menurut Asy-Syalaubin dimusanakan? Ya, asa an yakuma az-zaidani, asa an yakuma az-zaidain, az-zaidani. Fi'ilnya dijadikan mufrad. Ya. Asa an yakuma az-zaidani. Kenapa? Karena dia merofakan isim zahir tadi. Adapun menurut mazhabnya Al-Mubarrid, As-Sirafi, Al-Farisi itu boleh juga, yang kedua juga boleh ya itu. Dengan dikatakan mazhab yang kedua, asa asa an yakuma az-zaidani, asa an yakuma az-zaidani. Kalau jamak? Asa anyakuma azaiduna. Asa anyakumu azaiduna. Yang muannasnya? Asa asa antakuma alhindat. Asa an yakumna. Ya, alhindatu ya. Santum. InsyaAllah saya faham ya. Maksud dari bait ini. Ba'da asa khlaulaku aw syek qad yarid. Ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Setelah asa ikhlaulaku dan aw syek qad yarid. Sungguh. Ya, qadnya tahqiq. Ya, li tahqiq. Sungguh datang. Sesuatu yang mencukupi. Apa yang mencukupi dengan an yaf'ala. Ya, dari yang kedua ini buang. Sempurna. Ya. Fi'ilnya dengan an yaf'ala sebagai fa'ilnya. Ini dengan kesepakatan. Adapun kalau setelah fi'ilnya. Apa? Diikuti oleh isim marfu'. Yang isim marfu' ini mungkin atau bisa. Dirafakkan oleh apa? Fi'il tadi. Maka ada dua pendapat tadi yang sudah dilewatkan. Kemudian wajari dan asa awirfa' mudmara biha idha ismun qablaha qad dhukira. Wajari dan asa wawlil isti'naf jari dan fi'lu amrin mabni al-fat litisalihi binuni tawqid al-khafifah wa nunu tawqid tumir mutasil mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Asa kusida lafzuh maf'ulun bih li jarridan au harfu atfin irfa' fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta mudmara kusida lafzuh mudmara maf'ulun bih li irfa' biha jarun wa majrurun muta'allik bi irfa' idha dharf lima istakbala minal zaman mutadamminun ma'na syart ismun naib fa'il li fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'dah at-taqdir idza dhukira ismun qabla dharf muta'alliq bi dhukira al-ati wa huwa mudaf al-ha dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilayh qad harfu tahqiq dhukira fi'lun mad mabni ala al-fath wa na'ibu fa mabni ala al-fath mughayyiru sighah wa na'ibu fa'ilihi dhamir mustatir jawazan dhamir mustatir mabni ala dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila ism wal jumlah la mahalla laha min al-i'rab jumlah tafsiriyah mahdhuf idza dhukira ismun idza dhukira ismun qablaha hajari dan apa alirfa mudmara dan kosongkanlah asa atau rafa'kanlah dengan asa dhamir jika sebelum asa disebutkan isim. Wa jaridan asa yirfa' mudmara biha idza ismun qablaha qad dhukira. Kosongkanlah asa ya dari dhamir. Au ini au harfu 'athfin li takhir untuk memberikan pilihan. Kosongkanlah asa dari dhamir atau rafa'kanlah dengan asa dhamir. Kapan itu? Apabila disebutkan sebelum asa isim. Ya, contohnya apa ikhwan? Zaidun asa an yaqum. Ya. Zaidun asa an yaqum. Di situ ada apa? Asa yang didahului oleh apa? Isim. Isim zahir. Ya, maka katanya boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama Zaidun asa an yaqum. Bagaimana? I'rabnya Zaidun asa an yaqum. Zaidun sebagai apa? Mubtada, kemudian asa an yaqum i'rabnya bagaimana? Fi'lun mad mabni 'ala fath. Terus an harfu masdarin wa nasbin yaqum bi an wal jumlah fi mahalli raf'in fa'il asa ya wal jumlah al fi'liyah min asa wa ma ba'daha fi mahalli raf'in khabar ya lil mubtada. Ini logonya siapa ini? Berarti dikosongkan asanya dari dhamir ya, tidak mengandungi dhamir. Ini logonya siapa? Logonya Ahlul Hijaz. Adapun logonya mereka Bani Tamim bagaimana? I'rabnya Zaidun asa an yaquma mubtada asa ya. Isim asanya apa? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'ud ila Zaid an yakuma, jumlah an yakuma atau masal mu'awal min an yakum fi mahali nasbin khabar asa. Ya. Mata tazharu fa'idatu al-khilaf. Kapan tampak jelas perbedaan khilaf dari dua logo ini? Kapan? Ketika? Ya, ketika isi marfu' yang mendahului asa ini dimusanakan, dijamakan atau di apa? Mu'annaskan. Contohnya apa? Coba kalau dimusanakan Zaidun Az-Zaidani. Kalau menurut Ahlul Hijaz bagaimana? Az-Zaidani Asa atau bagaimana? Asa an yakuma Az-Zaidani Asa an yakuma di mufradkan asanya, asanya. Ya. Kalau menurut lughahnya Tamim bagaimana? Az-Zaidani Asaya hanya kuma, karena asalnya merofakkan apa? Dhamir. Yang kembali kepada isim yang sebelum asa. Ini anda Tamim. Dijamakan Az-Zaiduna asalnya kumu. Ini anda Ahli Al-Hijaz. Kemudian anda Tamim Az-Zaiduna asaw anya kumu. Hindun Hindun asa an taquma. Hada anda Al-Hijaz. Wa'inda Tamim, Hindun, Asad, ya, Antakum. Jelas ya, insyaAllah ya. Antum pilih mana? Yang banyak didapati dalam, atau yang ada dalam Al-Quran, logo yang mana? Logo yang Ahlul Hijaz, itu yang digunakan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Ya, la yaskhar qawmu min qawmin asa, ayyakunu, khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ya, seandainya digunakan lughahnya Tamim, maka dikatakan apa? La yaskhar qawmu min qawmin asa an yakunu menjadi apa? Asaw. Ya. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna menjadi apa? Asayna an yakunna. Ya. Ya, lebih simpel lah lughahnya Ahlul Hijaz. Kemudian bagaimana kalau didapati asa bergandengan dengan dhamir mansub? Ya. Asa hanaru ka'sin wa'allaha. Jawabannya Pak Jafar. Kalau didapati asa bergandengan dengan dhamir mansub. Asa ka'asahu misalnya. Seperti dalam ucapan penyair. Asa hanaru ka'sin wa'allaha. Kalau si bawah berpendapat bahwasanya asa di situ adalah apa? Beramal seperti amalannya apa? Amalannya la'alla. Kenapa? Karena maknanya sama. At-taraji atau al-ishfaq. Kalau menurut si bawah, asanya di situ dan kalau masalah Ibn Sarraj juga ya. Huruf. Adapun jumhur. Ya, jumhur tetap menetapkan asanya sebagai fi'il. Meskipun dia beramal seperti la'alla. Ini mazhab si bawah yaitu bahwasanya asa dibawa amalannya kepada amalannya la'alla. Menasobkan isim dan merupakan khabar. Nah, ketika itu asanya huruf atau fi'il ada khilaf. Jumhur menetapkan tetap dia sebagai fi'il. Ya meskipun dia beramal seperti amalannya la'alla. Dan yang lain si bawah dan juga selain beliau. Ya selain beliau. Itu nanti akan kita sebutkan. Itu as-sirafi berpendapat dia ketika itu berubah menjadi huruf. Ya. Kemudian yang kedua, pendapat siapa? Al-Mubarrid dan Al-Farisi. Bagaimana pendapat mereka berdua? ya menetapkan asa, menetapkan amalan asa sebagaimana apa? Sebagaimana sebelumnya. Ya. Itu apa? Merafakkan isim dan nasabul khabar. Hanya saja apa? Yang tadinya sebagai isimnya diubah menjadi apa? Khabar. Yang tadinya khabar menjadi apa? Isimnya. Dibalik. Gitu. Azab yang ketiga yang dipilih oleh Ibnu Malik dan juga yang lainnya. Apa katanya? Bagaimana? Mazhab yang ketiga? Pendapat siapa itu? Al-Khafsy. Itu bahwasanya asa sesuai dengan iya, hukum asalnya dalam amalan. Yaitu apa? Merafakan isim dan masukkan khobar. Hanya saja? Iya, di situ apa? Ada tanawub abu ma'ir, pergantian. Iya, bomir-bomir di situ. Iya. Digunakan bomir nasab untuk apa? Bomir yang rofa. Iya. Ada enggak yang semisal itu? Ada, itu cepat ma'ir ya. Ya ibn Zubair, tolama asaika. Sebagaimana kadang digunakan bomir rofa untuk apa? Bomir yang mansub dan majrur. Pada taukid, yaitu apa? Ra'aituka anta. Marortu bika anta. Ya. Jelas ini ya insyaAllah. Tadi pembahasan wajari dan asa. Awirfa'ud mara. Ini apakah dihususkan pada asa saja atau bagaimana? Hah? Ikhwan. Wajari dan asa. Apa khusus pada lafaz asa saja? Dari akhwatnya kada. Dengan dua temannya itu apa? Ikhlau lako dan awsyaka. Bagaimana kalau fiilnya selain asa? Ikhlau lako dan awsyaka. Ketika datang sebelumnya isim yang bohir. Wajib agar apa? Fiilnya? Fiilnya apa? Merofakan. Merofakan bomir. Yang kembali kepada isim bohir yang mendahului. Contoh. Az-Zaidun. Zaid. Para Zaid mulai solat. Bagaimana? Az-Zaiduna. Pakai ja'ala. Jadi apa? Jamak az-zaidun ja'alu yusalluna ya, fil masjid. Para Zaid ini orang namanya Zaid semua kompak. Ya. Dari imam sama makmumnya. Yusalluna fil masjid jama'atan. Boleh tidak dikatakan az-zaiduna yusalli? Ya. Apa az-zaiduna ja'ala yusalluna? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Selain asar, selain ikhlau lako dan selain awsyaka tidak boleh. Harus fiilnya merofakan. Bomir yang kembali kepada isim bohir yang mendahulunya. Ya. Kemudian wal fatha wal kasra ajiz bisini min nahi asaitu wa antiqal fathi zukin. Wal fatha al waw listisnaf al listisnaf listiknaf al-fatha maf'ulun bimuqaddam ala amilihi wa huwa qawlihi ajiz wa huwa qawluhu ajiz al-kasra ma'tuf ala al-fatha ajiz fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta fi sini jarun wa majrurun muta'alliq bi ajiz min nahwi jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min sin kenapa dia kan min nahwi sebagai hal karena ya adalah syibul jumlah yang datang selama ya ma'rifah asli ke ma'rifah terus asaitu min nahwi asaitu nahwi ismun majrur bi min wa huwa mudhaf asaitu kusida lafdu mudhaf ilaih wantiqa al-waw atifah aw istisnaf intiqa mubtada marfu alamatu rafi'a dhamma dhahira ala akhirih wa hudifa hamzah li dharurah syariah wa hudifatil hamzatu li dharurah syariah wa huwa mudhaf fathi mudhaf ilaih zukin fi'lu mab fi'lun ma'ub mughayyiru sighah wa na'i fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila intiqal fath dan diperbolehkan ajiz bolehkan bolehkan dibaca fathah atau kasrah pada sin dalam contoh asa itu dan menetapkan fathah itu lebih dipilih ulim namanya sudah lewatkan wal fathah wal kasrah ajiz fi sin min nahwi asaitu wa intiqal fathhi zukin fathah dan kasrah harakat fathah dan kasrah bolehkan pada sin dari contoh asa itu. Apakah terbatas pada asa itu, Jafar? Hah? Atau yang lainnya juga? Apa maksudnya asa itu? Domir? Ya, yang diletakkan untuk yang marfu'. Atau untuk mutakallim? Ataupun mukhatab? Ataupun lil? Ghaibat. Ya, lil ghaibat. Asaitu, asaita, asaiti, asaitum, asaitum, asaitunna, asaina. Boleh dibaca apa? Asitu, asita. Terus? Ya, asi. Ya, terus? Asi. Asina, ya, asina. Wa intiqal fathi zukin liqusra lid-darurah liqasr. Tadi mamdudah dijadikan maksur karena darurah. Daruratul wazn. Wantiqal fathi zukin. Memilih fathah. Itu sudah diketahui. Ini bahwasanya fathah itu lebih dipilih. Itu sudah diketahui. Lebih. Apa? Masyur. Lebih banyak digunakan. Ini insya Allah tidak ada ya. Ada tidak ada syahidnya dalam ayat Al-Quran? Itu dalam ayat. Fahal asitum intawallaitum. Berkira siapa? Karena fi'il lainnya membaca dengan. Fathah. Fahal asaitum intawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Surat apa Jafar? Muhammad di. Baik, sekarang kita masuk ke atau sebelum masuk ke pembahasan tentang inna wa akhwatuha barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, itu saja ya. Yang memiliki khususan berapa fi'il berarti? Asa ya. Kemudian ikhlau laqa dan awsyaka. Itu tiga itu. Ya. Kehususan yang pertama. Dari asa ikhlau laqa dan awsyaka. Ia tidak mesti datang sebagai fi'il yang naqis. Tapi kadang juga tam. Ya. Nah itu. Ya bercabang dari itu. Ya kan. Kalau sebelumnya ada isim bohir. Ya. Maka di situ asanya di sini dibawa kepada yang tam ataupun kepada yang nafis. Kemudian juga pada asa lebih khusus lagi ada kekhususan yang lain yaitu apa? Sinnya ya kadang di kasrah. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya inna wa akhwatuha. Ya. Inna wa akhwatuha ada sebagian ahli nahwu yang menambahkan asa. Ya. Karena ya membawanya kepada lughah yang menjadikan asa ya yang amalannya menasabkan isim dan merafakkan khabar itu menggolongkannya sebagai huruf tambahkan lagi berarti jadi 7 ya kalau yang disebutkan oleh al-musannif di sini 6 ditambahkan lagi oleh yang lain yang berpendapat ya bahwasanya asa yang amalannya seperti inna adalah huruf berarti menjadi berapa ya 7 ya. Ya ketika asa beramal seperti inna menasabkan isim, merafakan khabar itu ada khilaf. Kalau si bawah berpendapat dia harfun kamil. Ini pendapatnya Asy-Syarafi juga. Kalau jumhur berpendapat tetap dia sebagai fi'il. Mutlak dia. Kalau Ibn Sarraj berpendapat huruf semuanya. Jadi terkait dengan asa ada beberapa pendapatnya. Ada yang menyatakan dia kadang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. sebagai fi'il dia. Kalau merofakan apa? Isim, menasabkan khobar sebagai huruf dia. Kalau apa? Kalau menasabkan isim dan merofakan khobar. Ini dipilih oleh As-Sirafi. Kalau dia merofakan isim, menasabkan khobar, fi'il. Kalau dia amalannya sebaliknya, menasabkan isim, merofakan khobar, maka dia apa? Huruf yang kamil. Ya. Ataupun jumhur berpendapat, asa semuanya fi'il. Ya, apakah yang amalannya merofakan isim, menasabkan khobar atau sebaliknya, tetap dia sebagai apa? Fi'il. Kalau Ibn Sarad semuanya huruf, ya, apakah amalannya yang ini ataupun itu? Ya. Baik, kita baca bait yang berikutnya. لئن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو بغني لئن أن ليت لكن لعل فإن أن ليت لكن لعل كأن سموين معطوفات على إن بسقاب حروف al-ataf dengan menggugurkan huruf-huruf ataf ya. Aksu malikana min amal. Kebalikan dari amalannya kana. Jadi li'inna ini jarun wa majrur muta'alik bi mahduf khabar dia. Saya khabar. Mana mubtadanya? Aksu. Aksu malikana min amal. Jadi inna anna layta lakinna la'al. Kemudian kana. Adalah aksu malikana min amal. Perlawanan. Dengan amalannya apa? Kana. Aksu mubtada marfu' wahu mubaf. Maisi mausul mabni ala sukun. Fi mahali apa? Jarin mubafun ilaih. Likana ini jar wa majrur muta'al bi fi'lin mahduf. Jadi harus kita pastikan bahwasanya muta'aliknya jar majrur fi'l. Sudah lewat kan? Kalau datang jumlah silah yang berupa borf atau jan majrur mesti muta'alliq dengan apa? Fi'il. Karena silah harus jumlah bentuknya. Jadi takdirnya ma istaqarra likana. Tidak boleh apa? Isim. Ya. Beda ketika dia datang sebagai apa? Na'at ataupun hal, khabar, bisa isim, bisa fi'il. Tapi kalau ada jar wa majrur, borf datang sebagai silah, maka muta'alliqnya tempat bergantungnya harus fi'il. Jadi mastaqarra takdirnya likana. Likana jar wa majrur muta'alliq ya bi mahdhuf ya takdiruhu bi fi'lin mahdhuf takdiruhu istaqarra. Demikian pula min amal muta'alliq dengan yang mahdhuf juga. Ya. Mana yang jelas ya? Itu bahwasanya apa? Inna anna laita lakinna la'al kana dalam hal amalan itu berlawanan dengan kana. Yani apa? Kalau kana merupakan isim, nasabun khabar kalau inna dan teman-temannya menasabkan isim dan merofakan khabar. Kainna Zaidan alimun bi anni kufun walakin ibnahu dhighni. Contohnya kainna jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar al mubtada al mahdhuf. Wadhālika ya. Kainna. Wadhālika kainun kainna. Kainna Zaidan alimun bi anni. Inna Zaidan alimun. Ini syaitnya. Inna Zaidan alimun. Sesungguhnya Zaid tahu. Bi anni kuf'un. Bahwa saya ini sekufu. Walakin namnahu budighni. Tapi sayang. Anaknya Zaid memiliki al-hiqad. Dighun itu hiqad. Apa hiqad? Sifat? Ya dengki. Ya. Jadi dituduh saya enggak sekufu gitu. Ini pelengkap saja. Walakinna ibnahu dhighni. Ini contoh lakinna. Ya. Inna contohnya inna zaidan alim. Anna anni kufun. Ya kan? Lakinna ibnahu dhighni. Variasi ya. Contohnya. Ya. Pada yang pertama isimnya inna. Isim bahir. Yang kedua isimnya anna, dhamir. Lakinna isimnya mudhaf. Ya. Khabarnya pun bervariasi itu. Khabarnya inna alim. Wasaf. Menjadi anni kuf'un. Masar bentuknya ya. Kemudian lakinna bentuknya apa? Mudhaf. Ya. Dhu dhighni. Maknanya sahibu dhighni. Baik, kita baca penjelasannya dari Syarih rahimahullah. Hadha huwa al-qismu al-thani min al-huruf an-nasikhati lil-ibtida. Ini adalah macam yang kedua dari huruf-huruf yang menghapuskan al-ibtida. Ya, sudah lewatkan sebelumnya huruf-huruf yang menghapuskan apa? Al-ibtida apa saja? Ma. Apa lagi? Ma in la. La ta. Ya. Ini yang kedua perhatikan. Wa hiya sittatu ahruf, dan dia ada 6 huruf ditambahkan oleh sebagian asa. Ya, menjadi berapa? 7. Khususnya asa yang apa? Beramal seperti amalannya inna. Ada catatan lagi juga itu. Anda bisa baca itu. Terangannya nomor 3. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa layta wa la'alla wa addaha sibawai khamsah. Dan sibawai menghitung semuanya 5. Jadi sibawai menganggapnya hanya 5. Ya, tadi yang disebutkan dalam suami berapa? 6 ya. Inna anna layta lakinna la'alla ka'anna. Tapi sibawai hanya menganggapnya 5. Fa'asqatu anna al-mafsuha. Beliau as-sibawai menggugurkan anna yang difathah. Ya. Lianna aslaha inna al-maksurat. Lianna aslaha inna al-maksuratu. Karena asalnya anna adalah inna yang dikasrah. Ya. Kama sayati. Sebagaimana yang akan datang. Ya. Kemudian ditambahkan dalam catatan kaki nomor 1. Sarrah ibn Hisham. Dikauniha samaniyatan. Bahkan dia di tempat yang lain Ibn Hisham menegaskan bahwasanya dia huruf-huruf ini inna dan akhwatnya jumlahnya ada 8. Bi'tibari la annafi lil jinsi minha. Karena menganggap ya, la annafi lil jinsi termasuk darinya. Faqala fi awdahil masalik hadha babul ahruf al-thamani ad-dakhila ala mubtada wal khabar. Ya, thumma addadaha bit-tafsil wa syarah. فسيذكر المصنف لا المستقلة لا المستقلة في قسم آت بعد هذا القسم قائلا إنها تعمل عمل إن. Apalagi satunya 7 berarti dengan asa mungkin ya. Ibn Hisham menghitungnya berapa? Ada 8. Tadi yang disebutkan oleh al-musannif 6 ditambahkan lagi apa? La annafil jinsi. Yang 8-nya apa? Asa mungkin ya atau yang lainnya saya belum cek. Kemudian wa ma'na inna wa anna at-taukid. Makna inna dan anna itu taukid. Disebutkan di situ tambahan penjelasan. Ta'biru Ibn Hisham fi Awdah al-Masalik adaqu. Ungkapan Ibn Hisham dalam Awdah al-Masalik lebih rinci. Faqad qala li taukidin nisbah. Beliau berkata li taukidin nisbah. Untuk menguatkan ya, penisbahan. Seperti kalau dikatakan Zaidun alim. Di sini dinisbahkan kepada Zaid al-ilm. Ya, tidak ada penekanan. Dengan masuknya inna, maka terjadi penekanan. Nisbah al-ilm kepada Zaid. Inna Zaidan alim. Wa nafyi syaki anha. Dan juga di antara tujuan yang lain adalah menafikan keraguan atas penisbahan. Jadi kalau ada orang yang ragu bahwasanya Zaid itu berilmu, karena dia tahu kenalnya Zaid ini belum belajar, belum bisa apa-apa, kemudian setelah berpisah ketemu lagi, kalau dikasih tahu Zaid itu berilmu dia enggak percaya, ya, atau dia ragu, maka lu kasih tahu gitu, inna Zaidan alimun. Ini kan menafikan keraguan atas penisbahan ilmu kepada Zaid. Ya. Wal inkar laha. Juga menafikan wal inkari, menafikan pengingkaran. Kalau ini orang yang mengingkari, enggak percaya gitu, bukan ragu. Ya. Ada orang yang percaya bahwa Zaid sekarang sudah berubah, yang tadinya jahil sekarang alim. Nah, dikatakan inna Zaidan alim. Ya. Tapi biasanya kalau untuk menafikan inkar, taukidnya ditambahkan lagi. Ya, dengan lam, inna Zaidan la alimun misalkan. Ya, kalau sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kalau dengan satu taukid cukup ya cukup. Ya. Qala fi Diya' as-Salik, disebutkan dalam Diya' as-Salik, ay taukidu nisbati al-khabari lil ismi, yani menguatkan penisbahan khabar kepada isim. Ya. Wa qala sakilal harfaini bimanzilati takraril jumlah. Maka masing-masing dari dua huruf ini, huruf yang mana? Inna dan anna. Itu bimanzilati takraril jumlah. Seperti kedudukannya mengulang jumlah. Inna zaidan alimun sama dengan zaidun alimun, zaidun alimun. Gitu. Wayakunani limujarodi ta'kidi inkana al-khobabu aliman bin nisbah. Maka keduanya inna dan anna untuk semata-mata pentaukid, mentaukidi, menguatkan. Apabila si mukhatab aliman bin nisbah. Ya, telah tahu penisbahan tadi. Tahu dia, cuma ditaukid lagi. Ya. Atau dia didudukan pada posisi orang yang ragu. Ya. Walinaf yushak biha inkana mutaradidan fiha. Untuk menafikan keraguan apabila al-mukhatab ragu pada penisbahan tadi. Wa inkana mungkiran laha. Fahuma linafil inkar. Ini jelas tadi jelaskan. Wa taukid linafil syak mustahsanah. Taukid, didatangkan taukid. Inna dan yang lainnya. Minadawati taukid. Linafil syak untuk menghilangkan keraguan. Mustahsan itu dianggap bagus. Ya. Inna ilaikum mursalun itu. Dalam surat Yasin kan. Di taukid. Saya itu benar-benar. Ya, utusan yang diutus kepada kalian. Ya. Kemudian ketika mereka muncul pengingkaran, taukidnya dua. Inna ilaikum la mursalun dengan lam. Walina fil inkar lazim. Taukid untuk menafikan pengingkaran itu harus, mesti. Jadi kalau mendatangkan taukid, ya untuk menafikan keraguan pada diri mukhatab, itu dianggap bagus, dianjurkan. Kemudian kalau tujuannya untuk menafikan, meniadakan pengingkaran dan mukhatab ini harus, mesti. Iya. Walai gharima la wala. Untuk selainnya ya tidak perlu. Ya. Walai istamalani illa fi ta'kidil isbatan. Inna dan anna tidak digunakan untuk kecuali untuk mentaukidi kalam yang musbat. Kalam yang menanfi tidak boleh ditaukidi dengan inna. Makanya contoh-contohnya musbat semua kan. Inna zaidan alimun. Ya. Untuk selain itu tidak bisa. Ya. Nah, itu inna. Kemudian wa ma'na ka'anna tashbih. Ya, ma'na ka'anna tashbih. Ka'anna maknanya at-tashbih. Apa tashbih? Ya, penyerupaan. Ya, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Ya. Ya ini at-tashbih, kata Al-Khubari, at-tashbih al-mu'akkad. Tashbih yang di situ ditaukidi. Kenapa? Ditarakku biha minal kafi at-tashbih, karena ka'anna itu tersusun dari kaf at-tashbih. Wa inna al-mu'akkidah. Dan inna al-mu'akkidah, aslinya kaf tashbih, harfu tashbih dilebur, digandeng dengan inna al-mu'akkidah. Sehingga bukan hanya tashbih, ada taukidnya. Ya. Al-mu'akkid at-tashbih al-mu'akkad, ya, al-mu'akkad tashbih yang ditaukidi. Kenapa litarakku biha min al-kafi at-tashbih? Karena dia ka'anna tersusun dari kaf at-tashbih dan inna al-mu'akkidah. Jadi kalau dikatakan ka'anna Zaidun Asad, ka'anna Zaidan Asadun, itu aslinya inna Zaidan ka'asadin. Inna Zaidan ka Asadin. Sesungguhnya Zaid seperti apa? Singa dalam hal apa? Fi syaja'ah, keberaniannya. Aslinya inna Zaidan ka Asadin. Quddimatil kafu litufidu tashbih. Kemudian didahulukan kafnya litufidu tashbih ibtida'an. Untuk apa? Memberikan faedah penyerupaan di awal. Awas jangan lewat ya. Setelah itu fafutihatil hamzatu. Hamzanya tadi kasrah pada inna menjadi di fathah. Tadi kan inna Zaidan apa? Ka'asadin. Kafnya didahulukan. Ditempelkan dengan inna. Dengan sebab masuknya kaf, hamzahnya yang tadinya kasrah menjadi fathah. Ya wafutihatil hamzatu lil jar. Hamzahnya difathah karena kemasukan huruf jar. Kita tahu huruf jar, yang namanya huruf jar masuknya ke apa? Isim. Kalau dia ada satu jumlah kemasukan inna, kan dia berubah menjadi isim, mufrad, ditakwil mufrad. Tapi kalau dia kemasukan anna, tetap dia sebagai jumlah. Ya kan? Jadi kenapa tadinya kasrah jadi fathah, kemasukan huruf jar. Huruf jar ini menuntut isim setelahnya. Maka in, maka innanya diganti menjadi anna gitu. Ya. Paham ini? Fafutihatil hamzatu lil jari, maka difathah hamzanya karena huruf jar. Tsumma shara kalimatan wahidah, kemudian jadilah satu kalimat. Ya, ka'anna. Wa la yaliha illa al-musyabbah. Dan tidak datang setelah lakinna kecuali al-musyabbah. Ya. Jadi at-tasybih itu ada rukunnya. Yang pertama, al-musyabbah sesuatu yang diserupakan. Al-musyabbabi sesuatu yang diserupakan dengannya, ada alatnya. Kaf. Ataupun tadika anna. Jadi lakinna tidak datang kecuali setelahnya apa? Al-musyabbah sesuatu yang diserupakan. Contohnya tadi, ka'anna zaidan asadun. Ada waktu tasybihnya mana sini? Ka'anna. Al-musyabbahnya diserupakannya mana? Zaid dengan apa diserupakan Zaid? Dengan Asad. Berarti Asad al-musyabbah bi. Zaidnya apa? Al-musyabbah. Ya. Ataupun kalau kaf dan misal, ini juga termasuk ada watashbih. Kaf dan misal, fayalihima al-musyabbah bi. Maka kalau kaf dan misal, itu diikuti dengan al-musyabbah bi. Ya. Zaidun ke Asadin. Tuh. Kafnya masuknya ke apa? Al-musyabbah bi kan? Zaid misal Asadin. Ya itu. Jadi karena manya ditashbih. La ma'na laha 'inda al-basin ghayrah. Tidak ada makna la ma'na laha 'inda al-basin ghayrah. Tidak ada makna lain bagi ka'anna menurut al-Basrin selain tashbih. Jadi ka'anna kalau menurut ahli al-Basrah hanya untuk apa? Tashbih saja. Wa za'ama al-Kufiyyun wa Az-Zajjaji, ya itu wawasan. Adapun al-Kufiyyun dan Az-Zajjaji berpendapat bahwasanya annaha dia ka'anna kadang datang untuk tahqiq wal wujub, kepastian dan kewajiban. Ini disebutkan dalam Jam'ul Jawami' Suyuti. Ya, annaha ta'ti li tahqiq wal wujub, seperti contoh ucapan penyair, fa asbaha batnu makkata muqsha'irra ka'anna al-ardha laysa biha hishamu. Fa asbaha batnu makkata muqsha'irra كأن الأرض ليس بها هشام. Jadilah batun Makkah, tengah kota Makkah, muksyi'ra, mengerut. كأن الأرض ليس بها هشام. Yakni كأن الأرض أي إن الأرض. Sesungguhnya bumi tidak ada padanya hisham. Hisham sudah bukan menjadi penduduk bumi, tapi menjadi penduduk perut bumi, sudah meninggal dia. Ya. Jadi makna ka'anal ardo ini apa? Innal ardo. Kenapa? Li'annahu qad mat. Karena dia sudah mati, lihat. Perhatikan maknanya. Fa'asbaha batnu makkata muksyairra. Jadilah. Ya, kota Makkah muksyairra mengerut. Ka'annal ardo laysa bihisyam. Seolah-olah, kalau kita terjemahkan ka'annanya seolah-olah, tashbih. Seolah-olah, bumi itu tidak ada hisyam. Berarti ada enggak hisyam di situ? Seolah-olah, di bumi tidak ada hisyam. Ada enggak berarti? Ada. Tapi kenyataannya hisyamnya enggak ada. Sehingga kalau diterjemahkan ke anna tashbih pas enggak? Tidak pas kan? Ya, sehingga terjemahannya atau makna kan itu innal ardo laisa bi hisyam, karena bumi sudah tidak ada hisyam lagi sehingga buminya kalau ada seperti itu gitu. Paham enggak ini? Hah? Jadi kalau diterjemahkan ke annal ardo tashbih pas enggak? Ka annal ardo laisa bi hisyam, seolah-olah bumi tidak ada di sana hisyam. Pas tidak? Tidak pas. Kenapa? Karena hisyam sudah enggak ada. Kalau di tashbih berarti ada dia. Seolah-olah di bumi ini sudah tidak ada hisyam lagi. Berarti kan ada. Ya. Yeah. Sedangkan ternyata tidak ada. Sehingga makna ka'an apa? Innal arba laisa bi Hisyam katanya. Warasahu bidzalika menyair meratapi Hisyam dengan bait ini. Adapun Ibnu Malik kharrajahu Ibnu Malik ala annal kaf litta'lil. Kalau Ibnu Malik membawa kafnya kepada makna ta'lil. Yani li gitu. Li annal arba. Kenapa bumi seperti itu keadaannya? Li annal arba laisa bi Hisyam, karena bumi sudah tidak ada Hisyam lagi. Jadi dia muksyair mengerut atau yang semisal itu. Ya. Wa za'ama al-kufiyyun annaha takun li taqrib, ini makna yang lainnya yang diklaim oleh kelompok ahli nahwu. Makna dari apa? Karena yang lain yang diklaim oleh kelompok ahli nahwu. Wa za'ama al-kufiyyun annaha takun li taqrib. Orang-orang Kufah menyangka bahwasanya ka'anna kadang untuk taqrib, datang untuk taqrib. Seperti dalam contoh ka'annaka bisyita'i muqbilu. Ka'annaka bisyita'i muqbilu. Ka'annaka bisyita'i muqbilu. Sebentar lagi gitu loh. Kamu akan masuk musim dingin. Wa ka'annaka bil faraji atin. Wakannaka bil faraji atin. Sebentar lagi kamu akan mendatangi, menemui jalan keluar. Wakannaka bid dunya lam takun. Oke, contoh-contohnya ya. Wabil akhirati lam tazul. Kenapa? Karena idil makna, karena maknanya, kata Suyuti. Taqribu iqbali syita. Mendekatkan datangnya musim dingin. Wa ityani al-faraj, dan mendatangi taqrib ityani al-faraj, mendekatkan datangnya jalan keluar. Wa zawali dunia, mendekatkan datangnya sirnanya dunia dan kekalnya akhirat. Nah itu ka'annaka bisyita'i muqbil, berarti terjemahnya apa? Sebentar lagi kamu akan menemui musim dingin. Iya. Kalau terjemahan letterlocknya gimana? Ka'annaka bil faraji atin. Seolah-olah kamu mendatangi apa? Ya, jalan keluar. Atau menjumpai jalan keluar. Tapi sebentar lagi gitu ya. Lebih pas ya. Kemudian. Waza'amal kufiyun wazzajaji. Annaha idha kana. Waza'amal kufiyun wazzajaji. Al-kufiyun dan azzajaji. Za'ama. Mengklaim bahwasanya annaha idha kana khabaruha isman jamida, itu bahwasanya ka'anna apabila khabarnya adalah isim yang jamid, kanat li tashbih, maka dia untuk tashbih, jadi ada yang merinci orang Kufah dan Az-Zajaji melihat khabarnya, kalau khabarnya adalah isim yang jamid maka dia ka'anna untuk tashbih. Contoh ka'anna zaidan asadun, seolah-olah zaid ini asad, singa dalam keberanian. Wa idza kana mushtaqan kanat lisyak, adapun kalau apa khabarnya kaanna adalah apa mushtaq, maka untuk syak katanya. Bi manzilati, seperti kedudukannya. Dhanantu wa tawahhamtu, saya mengira, saya menduga. Contoh kaanna zaidan qa'im, kaanna zaidan qa'im. Berarti mana ya, Pak? Dhanantu zaidan qa'im. Aku menduga Zaid berdiri. Alasannya apa? Li'anna syai'a la yushabbah bi nafsihi. Karena sesuatu ya tidak bisa diserupakan dengan dirinya. Jadi maksudnya kalau dibawa kepada ka'ana tashbih, enggak pas. Kenapa? Karena sesuatu tidak diserupakan dengan dirinya sendiri. Kan kalau diterjemahkan ka'ana tashbih, berarti seolah-olah Zaid adalah berdiri. Berarti kan dia ditashbih dengan diri sendiri. لأن الشيء لا يشبه بنفسه. Tapi dijawab. Ujiba بأن الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى. Ya, bisa dijawab. Berarti tetap ya dibawa pada tashbih. Ujiba dan jawab بأن الشيء, bahasa sesuatu يشبه في حالة ما, diserupakan dia dalam suatu keadaan dengan keadaan yang lainnya, ya, pada dirinya. Lianna syai syamma fi halatin ma fi halatin wajib bi anna syai yushabbah fi halatin ma bihi fi halatin ukhra. Kadang seseorang itu diserupakan pada satu keadaannya dengan keadaannya yang lain gitu. Ya faka'annaka syabbahta Zaid, seolah-olah kamu menyerupakan Zaid, bahwa khairu qa'im, dalam keadaan dia tidak berdiri dengan keadaan dia berdiri gitu. Atau takdirnya kata naka'anna hay'ata Zaidin hay'atu qa'im, seolah-olah posisi Zaid adalah posisi berdiri. Hal-hal mungkin demikianlah, banyak gitu akwalnya. Demikian pula ditambahkan oleh Ibnu Sayyid, yaitu apabila khabarnya fi'il, jumlah, dhorof, maka dia seperti khabarnya sifat. Ya. Untuk syak gitu. Kalau orang-orang apa? Tafsir hanya tasybih saja. Ya. Ini masih ada penjelasan yang lain, tapi cukup begini itu ya. Kemudian ka'anna itu. Kalau mazhabnya al-Basrin, ka'anna hanya itu apa? Tashbih. Kalau orang-orang kufar dan yang lainnya mencabang. Ya, tidak tashbih kepada makna-makna yang lain. Ada yang merinci. Kalau khabarnya apa? Jamid atau tashbih. Kalau khabarnya selain jamid, sifat, dhorof, jumlah, apa itu apa? Hah? Katanya? Untuk asyak. Dimakna banantu atau tawahamtu. Kemudian walakinna lil istidrak. Ya, walakinna lil istidrak. Di situ ada penjelasannya. Nafyu ma yutawaham thubutuhu aw itsbatu ma yutawaham nafyu. Menafikan apa yang terkesan tetapnya adanya dan menetapkan apa yang terkesan penafiannya. Ini sudah mempelajari juga ya. Ya kan di Tuhfah ya. Ada kan? Ya, betul ya, ada ya. Kalau mau lebih sedikit lebar penjelasannya disebutkan oleh Asyuti, ma'nahu an yuthbita hukman li mahkumin 'alaihi. Ma'nahu ma'na lakin adalah an yuthbita hukman li mahkumin 'alaihi. Menetapkan hukum untuk sesuatu yang dihukumi, an yuthbita hukman li mahkumin 'alaihi yukhalifu الحكم الذي للمحكوم عليه قبلها يخالف الحكم الذي للمحكوم عليه قبلها. Menetapkan satu hukum untuk mahkum alaih yang datang setelah lakinna dalam keadaan berbeda dengan hukum yang ditetapkan untuk yang sebelum apa? Lakinna. Paham ini? أن يثبت حكما لمحكوم عليه يخالف الحكم الذي للمحكوم عليه قبلها. ولذلك لابد أن يتقدمها كلام ملفوظ به. Oleh karenanya harus lakinna ini أن يتقدمها كلام ملفوظ به. Didahului oleh kalam yang terlafazkan atau yang muqaddar. Seperti sudah ada dalam pertanyaan gitu. Kalam muqaddarnya. ولابد أن يكون نقيضا لما بعده. Dan harus apa yang sebelum lakinna bertentangan, berlawanan dengan yang setelahnya. Walabudda an yakuna naqidhan lima ba'dahu. Naqidh, sesuatu yang apa? Perlawanannya. Aw biddan, bertentangan. Aw biddan lahu. Nanti ada contohnya. Aw khilafan. Apa berbeda ala ra'in, meskipun menurut satu pendapat. Gitu. Wala budda an yakuna naqidan lima ba'dahu aw biddan lahu aw khilafan ala ra'yin. Contoh, ma hadha sakinun lakinnahu mutaharrik. Ini naqid kan? Kalau naqid itu tidak bisa bertemu selamanya, iya kan? Ya betul enggak? Bergerak bisa enggak bertemu dengan diam? Bisa enggak? Tidak bisa. Iya. Ini naqid namanya. Ma hadha sakinun lakinnahu mutaharrik. Ini misalkan air tidaklah dia diam, lakinna mutahhari, tapi dia apa? Bergerak. Ya. Berarti berlawanan kan yang setelah lakin dengan apa yang sebelumnya? Naqid tidak bisa berkumpul, ya kan? Itu naqid. Ya. Kalau dhid bisa berkumpul masih. Ya kan? Ma hadza sakin lakinna mutahharrik. Yang dhidnya contohnya ma hadza aswad lakinna abyam. Lawan. Tapi bisa berkumpul yang namanya warna hitam dengan putih, kan? Wa ma hadza aswad. Ma hadza aswadun lakinna abyam. Ma hadza aswadu lakinna abyam. Kemudian contoh berikutnya untuk yang tadi kayaknya khilafan ala ra'yini. Ma hadza qa'imun lakinnahu syarib. Ma hadza qa'imun lakinnahu syarib. Ini orang tidak sedang berdiri tapi dia sedang minum. Kan berbeda minum dengan apa berdiri. Wala yajuz, tidak boleh kata Zaidun qa'im lakinnahu amran. Tidak boleh Zaidun qa'imun lakinnahu amran. Kenapa? Tidak boleh Zaidun qa'imun lakinnahu amran qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun lakinnahu amran qa'imun. Bil ijma' tidak boleh. Kenapa? Karena syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, ya kan? Yang sebelumnya tidak berlawanan, tidak bertentangan, tidak berbeda dengan apa yang setelahnya. Zaidun qa'im lakinnahu amran qa'im. Ini enggak boleh. Ya, di sana ada khilaf terkait dengan lakin, apakah dia murakkab atau basit. Tapi ini sepertinya tidak perlu ya kita tambahkan. Kemudian, walaita litamanni. Walaita litamanni. Dan terkadang dikatakan latta. Wa yuqalu latta. Kadang digunakan dengan bahasa latta. Diibdali alba bidal ya ta'an dengan mengganti ya ta'nya wa idghamiha fi ta' kemudian dilebur dengan ta' jadi latta kadang laita sering itu bahkan latta kadang sama ya litamanni ini nanti akan datang penjelasannya dijelaskan oleh syarih wa la'alla litaraji wal isfaq dan la'alla untuk taraji dan isfaq nanti akan datang penjelasannya al-akhfash menambahkan makna yang lain dari la'alla. Itu ta'lil. Itu ta'lil. Apa ta'lil? Menunjukkan apa? Sebab. Wa kharraja alaihi. Beliau menyentuhkannya. Dengan ayat. Mentakhrij. Yani menggolongkan ke dalam. La'alla dengan makna apa? Ta'lil adalah ayat Allah SWT. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maknanya apa? Agar dia ingat atau takut. Itu siapa Al-Akhfash. Kemudian orang-orang Kufah menambahkan wazad al-kufiyun fi ma'aniha al-istifham. Orang-orang Kufah menambahkan di antara makna la'alla istifham. Di antara contohnya yang mereka contohkan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Jadi la'allahu yazzakka apakah dia? Siapa yang memberitahukan dirimu? Apakah dia? Ya. Ya zakka mau apa? Membersihkan dirinya? Atau amidribni akhbirni, beritakan kepadaku mananya. Apakah dia mau menyucikan dirinya? Fir'aun ya. Wal basriyun raj'u hadhihi al-ma'ani ila at-taraji wal isfaq. Adapun al-basriyun mengembalikan makna-makna ini yang disebutkan, masih ada yang belum disebutkan, asyak juga. Tapi al-basriyun raj'u hadhihi al-ma'ani ila at-taraji wal isfaq. Jadi orang-orang Basra membawa makna-makna tadi yang dicapang oleh selainnya dari al-kufiyun kepada dua makna saja, taraji dan isfaq. Ini lebih mudah ya. Kemudian disebutkan wal farqu baina taraji wa tamanni kita memiliki syarah wal farqu baina taraji wa tamanni bedanya taraji dan tamanni adalah anna tamanni yakunu fil mumkin kalau tamanni angan-angan ini terjadi pada sesuatu yang mungkin terwujud Contoh laita Zaidan qa'im, saya kiranya Zaid berdiri. Dia lumpuh tadinya misalkan. Dia berangan-angan, berkeinginan agar Zaid bisa berdiri seperti sebelumnya. Laita Zaidan qa'im. Wa fi ghairil mumkin, dan juga dia bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Laita syababa ya'udu yawma fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib. Wa anna tarad wa anna tarah wa anna tarjiyah. Qad tarakhi ana ya. Wal farqu baina tarajji wa tamanni, ulangi. Bedanya tarajji, harapan, dan tamanni, angan-angan. Anna tamanni yakunu fil mumkin, maksudnya tamanni terjadi, bisa digunakan untuk yang mungkin terjadi meskipun susah ya. Laita zaidan qa'im wa fi ghairi mumkin, dan pada yang tidak mungkin terjadi. Contoh laita syabab ya'udu yawman wa anna tarajji la yakunu illa fil mumkin. Adapun tarajji tidaklah digunakan kecuali pada yang mungkin terwujud. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan la'alla syababa ya'ud. Ya. Mungkin tidak. Tadi laita syababa ya'ud yauman, mungkin tidak. Hah? Ya, di dunia enggak mungkin. Di akhirat ya sangat mungkin. Wal farqu baina taraji wal isyfaq, dan bedanya taraji dan isyfaq. Anna taraji yakun fil mahbub, kalau taraji itu pada perkara yang disukai. Nahu la'alla Allah yarhamuna, wal isyfaq fil makruh, nahu la'alla al'aduwa yaqdum. Maknanya biasanya apa kalau taraji? Semoga gitu ya. Kalau isyfaq maknanya apa? La'alla al'adu yaqdum, jangan-jangan gitu kan ya, musuh datang. وهذه الحروف تعمل عسى عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر. Huruf-huruf ini beramal ya, عسى عمل كان, dengan amalan yang berbalik dengan kana. فتنصب الاسم وترفع الخبر, maka ia menasabkan isim dan merafakan khabar. Nahu inna zaidan qa'im fa hiya 'amilah fil juz'ain, wa hadha madhhab al basriyyin wa madhhab al kufiyyin ila annaha la 'amala laha fil khabar, wa inna ma huwa baqin ala raf'il ladzi kana lahu qabla dukhul inna wa huwa khabar mubtada. Ya, fa hiya 'amilah, maka dia apa? Beramal, inna dan akhwatnya beramal pada dua bagian, isim dan khabarnya, dan itu madhhabnya al basriyyin. Sedangkan madhhabnya al kufiyyin adalah bahwasanya dia, inna dan akhwatnya, tidak beramal pada khabarnya. Ya, karena khabarnya tetap dia marfu gitu, seperti sebelum memasukkan apa? Inna dan akhwatnya. Wa inna ma huwa baqin ala raf'ihi alladhi kana lahu qablah. Hanyalah dia tetap di atas keadaan rafa'nya seperti semula sebelum memasukkan inna, yaitu sebagai khabar mubtada. Tapi agak susah ya. Ya rafnya. Di situ ada catatan kaki itu. Ha huna amran yajib an tatanabbah lahumah. Di sini ada dua hal yang wajib kamu perhatikan. Al-awwalu anna hadhihi al-ahrufa anna hadhihi al-hurufa la tadkhulu ala jumlatin yajib fiha hadzul mubtada. Yang pertama, bahwa huruf-huruf ini itu apa? Hah? Inna dan akhwatnya tidak bisa masuk ke satu jumlah yang wajib pada jumlah tersebut untuk dibuang mubtadanya. Sudah lewat ya di antara pada na'at al-maqtu, itu kan ya? Wajib dibuang enggak mubtadanya? Wajib. Ini tidak boleh masuk inna. Ini enggak ada mubtadanya kok. Iya. Kama la tadkhulu ala mubtada'in la yakhruj 'anil ibtida'iyyah. Sebagaimana huruf-huruf ini juga, inna dan akhwatnya, tidak bisa masuk kepada mubtada yang tidak bisa dia keluar dari hukum mubtadanya. Tidak bisa. Kalau dia enggak bisa harus mubtada, terus enggak bisa sebagai selain mubtada, maka tidak bisa inna masuk padanya. Contohnya ma'at ta'jubiyah. Ya, kama la tadkhulu ala mubtada'in yajib lahu tasdir, sebagaimana tidak bisa masuk inna dan akhwatnya kepada mubtada yang wajib untuk dia ditasdir, diletakkan di awal jumlah. Ya, ay al-wuqu' fi sadr al-jumlah kasm al-istifham. Wa istathna min hadha al-akhir dhamir asy-sya'n, dan dikecualikan dari poin yang terakhir ini, apa poin yang terakhir? masuk pada apa? Pada mubtada. Ya. Masuk pada apa? Apa yang dia haknya di awal kalam. Yaitu dikecualikan yaitu dhamir sya'n. Fa innahu mimma yajib tafsiruh. Dia termasuk dhamir yang wajib dikedepankan. Wa qad dakhalat 'alaihi inna, tapi dia bisa masuk inna padanya. Fi qawli al-akhfal at-taghlabi. Seperti dalam ucapan al-akhfal al-taghlabi. Inna man yadkhulil kanisata yawma yalqa fiha ja'azira wa dhiba'a. Ya. Inna man. Man di sini mana apa? Mana apa? Mausuliyah atau syartiyah? Ya dilihat itu harokat fil setelahnya. Ya dekhuli. Ya syartiyah. Jazimah. Inna man. Sesungguhnya siapa yang yadkhulil kanisah, masuk ke gereja itu, yauman di satu hari, yalqafiyah, misalnya dia akan mendapati di dalamnya, ja'adhira, anak-anak, apa, anak-anak sapi liar, wadiba'a, dan kijang-kijang. Maka inna di situ harfu tawkid wa nasbin, wasmuha ismi dhamir sya'n mahdhuf, innahu wasinya. Kemudian man ismu syarat mubtada. Mubtada. Wa khabaruhu jumlah asyarat. Wa jawabuhu. Atau salah satunya. Berkhilaf. Wa jumlatul mubtada wa khabaruhu. Wa jumlatul mubtadi wa khabaruhu jumlah mubtada. Dan khabarnya man. Yang dia mubtada. Sama khabarnya. Fi mahali raf'in. Pada mahali raf'a khabar inna. Wa la yajuzu an taj'ala ismu syarat. Tidak boleh kamu jadikan isim syaratnya. Man isman li inna. Sebagai isim dari inna. Kenapa? Li kaunihi mimma yajibulahu tafsir. Karena man termasuk. Apa? Kalimat yang wajib ditafsir, diletakkan di awal. Sehingga apa? Ditakdirkan mesti isimnya inna dhamir sya'n innahu. Kan isim-isim syarat enggak boleh dimasuki inna ya. Kenapa itu? Mimma lahu haqqut tafsir. Kemudian juga waqad humila 'ala dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada ini. Ini pada apa? Penakdiran dhamir sya'an. Sabda Nabi SAW, inna min asyaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya, ya, di antara manusia yang paling keras, dahsyat azabnya di hari kiamat adalah tukang-tukang gambar. Makhluk bernyawa. Fa'inna harfu tawkidin wa nasbin. Wasmuha dhamir sya'an mahduf. Isinya dhamir sya'an mahduf. Ini innahu. Wal jar wal majrur, kemudian jar wal majrur min ashaddi muta'alliqun bi mahdhuf, muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam. Wal musawwirun mubtada akhar. Wa jumlatul mubtada wa khabarih, jumlah mubtada wa khabarih fi mahalli raf'in khabar inna. Wa hadha huwa ar-rajih fi i'rab hadha al-hadith. Inilah yang rajih dalam i'rabnya hadis ini, ala hadhihi riwayah, di atas riwayat ini. Riwayat ini dia apa? Merafakan al-musawwirunnya itu. Iya. Adapun kalau riwayat al-musawwirinya berarti itu isimnya mu'akhar, ya kan? Wa minhum man ja'ala min fi qawlihi min ashaddi, di antara mereka ahli nahwu ada yang menjadikan min pada ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi min ashaddi zaidah min zaidah katanya. Ya. Berarti di ashad itu mansub dia. Sibuk dengan harokat huruf jar zaidah. Ada yang menjadikan apa? Minnya zaidah. Ala madhab al-kisai. Dibangun di atas madhabnya al-kisai. Alladhi yujizu ziyadatan minal jari fil ijab. Yang mana al-kisai membolehkan datangnya huruf tambahan pada yang mujab. Ini menyelisih jumhur. Wa yaj'al ashadda isma inna. Kemudian menjadikan ashadda sebagai isim inna. Wal musawirun dan musawirun sebagai khobanya. Wa huwa mabni ala ra'in dhaif. Ini dibangun di atas pendapat yang dhaif. Itu yang paling bagus. Kalau dengan riwayat al-musawwirun. Ya Rabbnya. Sudah habis waktunya. Tadi sudah persiapan waru'idha tertiba tadi. Waru'idha tertiba illa filladhi kalaita fiha ahuna waral badia. InsyaAllah. Kesempatan berikut ya. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. pada asa, pendapat yang berapa? 1, 2, 3. Pendapatnya kedua jadi diubah. Yang tadinya sebagai isimnya, sebagai khobarnya. Yang sebagai khobar jadi isimnya. Jadi asaka, dia khobar berarti. Bukan isim. Ya, khobar ya masuk kan. Makanya dia digunakan dhamir nasab. Asa, asaha naru kasin. Berarti haknya di situ apa? Khobar, asa. Naru, isim, asa ini akhirkan gitu. Ya, gitu. Ramadan. Ya. Terus? Oh, itu. Belum jelas itu. Maknanya? Oh, belum ditulis. Ya, kita ulangi. Dari mana nih? Waza'ama al-kufiyin wazajaji itu. Hah? Atau dari mana? Lianna syai'a laysyabba bi nafsi. Itu. Atau ujiba. Hah? Sebelumnya lagi wa za'amal kufiyun wa zajaji itu kan annahu idza kana khabaruhu isman jamidan kana li tashbih nahu yang itu di sini. Jadi menjelaskan tentang makna kana at-tashbih ditambahkan penjelasannya oleh Al-Khubari itu. Yani at-tashbih al-mu'akkad litarakubiha min al-kafi at-tashbih wa inna al-mu'akkidah wal aslu inna zaidan ka asadin quddimat al-kafu litufidu tashbihah ibtida'an fa futihat al-hamzatu lil-jari thumma sara kalimatan wahidah wa la yaliha ila al-mushabbah وأما الكاف ومثل فيليهما المشبه به. هذا. ثم سيترس. قال في المغني أطلق الجمهور كونها للتشبيه. يعني قطع فشرا نديا. Jadi kalau setelah ke anak mesti yang datang setelah ke anak itu musyabbah. Karena Zaidan Asadun. Berarti mesti musyabbahnya apa? Yang setelah ke anak ini Zaid. Dia yang diserupakan. Dengan apa? Asad. Tapi kalau kaf dan misal kebalikannya. Dikira musyabbah bih. Ya cukup dulu. Sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam subhanakallahu bihamdi. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.